Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyu salihin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita pada kesempatan kali ini melanjutkan kajian kita, kajian risalah jinayatu at-tamayyu' 'alal manhaj as-salafi li Syekh al-Imam al-Allamah Abi Abdul Aziz al-Faqih Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri rahmatullahi ta'ala alaih. Meninjau atau melihat pertanyaan ke-8 yang telah disampaikan oleh penanya kepada Syekh, dan Syekh juga telah menyampaikan jawaban beliau tentang anggapan dan juga pertanyaan, dan meluruskan statement yang dimuat dalam pertanyaan bahwasannya menjelaskan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok sesat dalam Islam hari-hari ini, serta menjelaskan kondisi mereka, itu merupakan metode dakwah yang menyelisihi dan mencegah umat manusia dari al-haq, kemudian mengeraskan hati dan mengakibatkan kemunduran. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata memang pertanyaan senada juga pernah diajukan kepada Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, di mana pertanyaan dan jawaban itu dimuat dalam situs resmi beliau. Redaksi pertanyaannya ialah, hal raddu 'alal mukhalif yuqassil qulub. Wahai Syekh, apakah ar-radd, ya, membantah orang-orang yang mukhalif, orang-orang yang menyelisihi al-haq, barakallahu fikum, yang menjelaskan kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, menjelaskan kondisi kelompok-kelompok yang sesat dan menyimpang, apakah itu akan mengeraskan hati? Maka jawaban dari Syekh, yaitu Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ar-raddu 'alal mukhalifi idza kana min 'alimin yuhsin ar-radda. Naam. Wal mukhalif akhta'a. Naam. Khata'an yajibu bayanuhu. Hada min ad-din wa min an-nasihati lil-islam wal muslimin. Naam. Maka kata Syekh, bantahan terhadap orang-orang yang al-mukhalif, orang-orang yang menyelisihi, apabila memang bantahan tersebut yang bersumber dan berasal dari seorang alim yang memang piawai dan memiliki kemampuan di dalam membantah kesesatan dan penyimpangan, serta menjelaskan tentang kesalahan pihak-pihak yang keliru dan salah, maka khata, yaitu akhta'u khati, yajibu bayanuhu, maka harus dijelaskan. Hadha min ad-din, dan ini merupakan bagian dari agama. Wa minan nasihati lil islami wal muslimin, dan juga ini merupakan bagian dari upaya nasihat kepada Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan begitu pula pada kesempatan yang lainnya, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala juga ditanya. Kata sang penanya yang mengajukan pertanyaan kepada beliau, ma ra'yu fadilatikum fi man yaqulu anna kutubar rududi tuqassil qulub. Jadi dengan redaksi yang berbeda tetapi maknanya hampir mirip. Kata sang penanya, ma ra'yu fadilatikum, wahai syekh, bagaimana menurut pendapat Anda yang mulia terhadap seseorang yang menyatakan bahwa kitab-kitab rudud dan kitab-kitab bantahan itu akan mengeraskan hati. Sama kitab-kitab rudud, kitab-kitab jar wa ta'dil yang menjelaskan tentang akhta al-jama'at al-islamiyah, kelompok-kelompok sesat menyimpang, ya, dan menjelaskan tentang kondisi mereka semuanya. Bagaimana menurut Anda jika ada orang yang menyatakan seperti ini, bahwa kutubur rudud, kitab-kitab yang berisi bantahan ilmiah, kitab-kitab yang berisi bantahan para a'immatul kibar terhadap tawaif, terhadap kelompok-kelompok sesat, kepada terhadap tokoh-tokoh yang menyimpang, dan terhadap kitab-kitab dari penulis-penulis yang menyimpang, barakallahu fikum, kitab-kitab yang berisi sekian banyak syubhat yang membahayakan. Nah, kitab-kitab rudud seperti ini tuqassil qulub, akan mengeraskan hati. Bagaimana menurut pandangan Anda, wahai Syekh? Maka jawaban dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, la, tidak, pernyataan seperti itu tidaklah benar. Kata beliau, tarkur rududi huwallazi yuqassil qulub. Karena memang sesungguhnya meninggalkan rudud justru itulah faktor besar yang mengeraskan hati. Apa alasannya? Apa pertimbangan beliau menjawab demikian? Kata beliau dalam jawabannya, li'anna nasa ya'ishuna 'alal khata. Karena umat manusia saat ini sedang hidup 'alal khata. Sedang hidup di atas kesalahan, kekeliruan, dan bergelimang dengan sekian banyak penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah. Wa 'alad dalal, dan juga hidup di atas kesesatan. Fataksu qulubuhum, sehingga hati-hati mereka pun menjadi mengeras. Amma idza bayyanal haqq aw buyyinal haqq wa ruddal batil fa hadza mimma yalinul qulub la syak. Adapun apabila ketika al-haq itu dijelaskan, ya, dibuka selebar-lebarnya, wa ruddal batil, dan juga kebatilan itu dibantah, dipatahkan syubhat-syubhat yang ada, fa hadza mimma yalinul qulub, maka inilah yang akan melunakkan hati, ya, yang akan melunakkan hati, la syak, dan tidak diragukan lagi. Inilah yang akan melunakkan hati. Artinya apa? Dengan kutubur rudud, dengan bantahan-bantahan para ulama, ya, akan apa? Akan melembut yang namanya hati-hati kita, hati-hati kaum muslimin dan kaum mukminin. Nah, dan demikian pula ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak mengingkari bahwasannya kita juga butuh untuk membaca kitab-kitab az-zuhud, kitab-kitab tazkiyatun nufus. Naam. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasannya tidak jarang bahwa kitab-kitab az-zuhud dan juga kitab-kitab yang tazkiyatun nufus, apalagi memang pengarangnya bukan dari kalangan para a'imah dan bukan dari kalangan para ulama, isinya hanya kisah-kisah, qasas yang tidak jelas, ya, kisah-kisah yang tidak jelas, yang tidak tahu siapa riwayat dari mana. Adapun kitab-kitab yang memang dibangun di atas sanad atau al-isnad, yang dijelaskan oleh para ulama, yang ditulis oleh para ulama, ya, al-imam Ibn Abi Dunya, dan para a'immatus sunnah dan a'immatus salaf yang lainnya, naam, menulis kitab-kitab tazkiyatun nufus, namun apa, beliau-beliaunya membawakan dengan sanadnya. Naam, dan ada, apabila ada kelemahan pada sanadnya, barakallahu fikum, maka tidak diikuti. Ya, bisa dicek dan bisa diperiksa. Berbeda halnya dengan apa, dengan kitab-kitab tazkiyatun nufus yang banyak beredar di kalangan kaum muslimin tanpa bersumber dengan isnad, tanpa bisa ditelisik keabsahan ucapan-ucapan yang dinukil padanya. Barakallahu fikum. Sehingga memang apa? Kadang enggak jarang, justru malah semakin apa? Semakin jauh, semakin mengeraskan hati. Berbeda halnya dengan kutub az-zuhud war-raqa'iq, kitab-kitab az-zuhud dan kitab-kitab raqa'iq yang melembutkan hati yang disusun oleh para ulama. Justru semakin apa? Semakin menguatkan dan menunjukkan kepada kita tentang keilmiahannya, karena memang disebutkan dan didirikan di atas isnad. Barakallahu fikum. Dan banyak kitab-kitab apa? Kitab-kitab tazkiyatun nufus tidak dilengkapi dengan sanad, sehingga apa? Isinya enggak bisa kita pastikan secara jelas apakah sahih ataukah tidak. Nah, tentu apabila seseorang banyak mengamalkan riwayat-riwayat yang dhaifah, riwayat-riwayat yang lemah, pasti akan mengeraskan hatinya. Sementara ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan seputar al-jarh wa ta'dil ini seperti dikatakan oleh para masyayikh dan juga para ulama bahwasannya justru pembahasan atau membantah ahlul bid'ah dan membantah ahlul batil. Barakallahu fikum, inilah yang akan melunakkan hati kita. Mudah menerima iman, mudah menerima ketakwaan. Naam. Bukan sebagaimana yang disebutkan oleh ucapan seseorang, ya, ucapan seseorang yang dinukil oleh sang penanya ini. Sang penanya di dalam kitab Risalah Al-Jinayah. Nah, dikatakan sampai apa? Mengeraskan hati. Begitu pula ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala juga memberikan penjelasan atas pertanyaan senada juga ditujukan dan diarahkan kepada beliau, ditanyakan kepada beliau. Kata sang penanya, ma ra'yukum ya syaikh fi man yaqulu kathratul kalami fil manhaj yuqassil qulub. Naam. Wahai syaikh, bagaimana menurut pandangan Anda terhadap seseorang yang menyatakan, yang berstatement banyak membahas tentang manhaj, artinya yaitu tadi manhaj yaitu raddul batil, membantah kebatilan, ya, membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil, membantah ahlul fitan, ini semuanya akan apa, atau dengan redaksi lain jarh wa ta'dil, ini semuanya akan mengeraskan hati. Bagaimana menurut Anda orang yang menyatakan statement seperti ini? Kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, yakni kathratal kalami fil manhaj wa tashihihi wa dirasatihi yuqassil qalb lakinna da'wah ilal inhir ilal khurafat wal bid'ah wal dalalat wa afkar al-khawarij hadhihi tulayyin al-qalb. Masyaallah. Naam. Ya, membahas, membantah terhadap mukhalifin, membantah orang-orang yang menyimpang, membantah orang-orang yang salah dan keliru, membantah tokoh-tokoh menyimpang, tokoh-tokoh sesat, ini dikatakan apa? Dikatakan barakallahu fikum mengeraskan hati. Sementara ajakan, seruan kepada khurafat, seruan kepada bid'ah, seruan kepada kesesatan, dalalat, seruan kepada pemikiran dan ideologi khawarij, apa ini yang mau dikatakan apa? Mau dikatakan melunakkan hati? Ya, kalau membahas dan membantah mereka-mereka semuanya, kebatilan-kebatilan mereka dikatakan mengeraskan hati, mengeraskan hati, barakallahu fikum. Sementara, ya, yang benar-benar menyimpang dan benar-benar sesat tidak dikatakan apa, mengeraskan hati. Kata beliau, ad-da'watu ilal manhaj da'watun ila kitabillahi wa sunnatir rasuli alaihi salatu wassalam wa mahtawahu kitabullahi wa sunnatur rasuli min aqaida wa ibadatin wa a'malin wa tashihil manhaj amrun 'azimun la budda minhu. Ajakan seruan kepada manhaj, ajakan seruan untuk berjalan di atas manhaj yang hak, ajakan seruan untuk mempelajari kitab-kitab al-manhaj dan materi-materi manhajiyah, itu merupakan ajakan atau seruan kembali kepada kitabullah, ajakan seruan untuk kembali kepada Al-Quran, ajakan serta seruan untuk kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan ajaran yang dikandung oleh Al-Quran dan sunnah itu sendiri, ya, berupa materi akidah, berupa materi ibadah, berupa materi a'mal, amalan-amalan keseharian, tashihul manhaj, ya, pembenahan manhaj itu, kata Syekh Rabi, tashihul manhaj, ya, membenahi manhaj itu merupakan amrun azim la budda minhu, merupakan perkara yang sangat-sangat agung dan besar yang memang mau enggak mau harus kita sertakan. Bagaimana ya ikhwan terhadap sebuah majelis ta'lim menyandarkan kepada as-salafiyah tetapi enggak pernah membahas tentang fitnah apa? Fitnah ikhwanul muslimin, fitnah as-sururiyah, fitnah al-haddadiyah, ya, fitnah musafiqah, enggak pernah membahas. Sehingga ikhwah yang belajar di dalamnya itu buta akan apa? Akan fitnah-fitnah ini tadi. Nah, ketika fitnah itu muncul, mereka apa? Mereka akan terjerembab dalam kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan dari kelompok-kelompok dan firqah-firqah tadi. Nah, maka dengan pembahasan manhaj ini membentengi ikhwah, membentengi orang-orang dan saudara-saudara ikhwah wal ummahat untuk apa? Untuk menjauh, menghindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dari pemikiran-pemikiran yang nyeleneh yang muncul di masa-masa fitnah. Ya. Merasa diri sudah mampu, sudah tahu tentang apa perkara manhajiyah, sudah ngerti dan sudah bisa menilai kesesatan dan penyimpangan, sudah bisa menilai kesyirikan, ya, bisa menilai syubhat. Ya. Maka banyak orang akan terjatuh, terpelanting ke dalam fitnah dan terpelanting kepada syubhat. Tergerus akhirnya terbawa arus fitnah. Na'udzubillah. Makanya pembahasan manhajiyah itu merupakan amrun azim la budda minhu. Waddalal, kata Syekh Rabi. Sementara kesesatan dan penyimpangan kuthur, demikian banyak fi hadzal manhaj. Ya. Mahma takallama al-insanu ya'ni juhdahu da'il bin nisbati lima yatatallabuhu al-amr. Ya. Kesesatan ini besar. Ya, kesesatan ini banyak jenisnya, macam-macamnya. Syubhat itu enggak sedikit, banyak. Syubhat yang membuat apa? Yang membuat rancu manhaj dakwah ini. Yang membuat rancu manhajnya Rasul alaihi salatu wasallam ini. Dan seberapa besar orang itu membahas, sampai seberapa pun seorang talibul ilm, seorang duat atau seorang da'i membahas tentang perkara manhaj, itu adalah, kata Syekh, juhduhu da'il. Ya, keseriusan dan kesungguhannya tersebut, perjuangannya di dalam menjelaskan al-haq, menjelaskan kesesatan-kesesatan kelompok-kelompok yang menyimpang, itu merupakan juhduhu da'il. Upayanya yang sangat luar biasa itu, tapi ternyata enggak seberapa. Binisbati lima yatatallabuhul amr. Kalau ditinjau dari apa? Kalau ditinjau dari tuntutan umum. Tuntutan salafiyin. Betapa butuhnya mereka untuk kembali mempelajari materi-materi manhajiyah. Al-an lamma natakallamu fil manhaj hal yablughu kullal muslimin. Sekarang ini coba kita lihat. apabila kita sedang membahas perkara manhajiyah, materi-materi dasar saja, apakah sampai itu kepada kaum muslimin? Lama natakallamu fil manhaj, hal yablughu kullu muslimin? Ketika kita membahas tentang materi manhajiyah, apakah materi tersebut sampai kepada semua kaum muslimin? Lakinnal kalam ala tariqati tabligh wa ala tariqati al-ikhwan wa ahli ad-dalalat wal bid'ah wal khurafat wal inhirafat al-fikriyah wal siyasiyah wal ijtima'iyah wal aqaidiyah hadha ma syaa Allah yalinul qulub. Ya. Namun ya, ternyata pembahasan atau syubhat tentang metode dakwahnya kaum tabligh, ya, berdakwah seperti metodenya kaum Ikhwanul Muslimin dan orang dan kelompok-kelompok sesat dan menyimpang, ahlul bid'ah, ahlul khurafat, orang-orang yang menyimpang pemikirannya, para ahli politik, ya. Apakah terus ini masya Allah dikatakan akan melembutkan hati? Hal hadza mantiqun sahih? Atau apakah perkataan ini benar? Ya tentu tidak. Ya kan? Hadza mantiqus sufaha daqu bil manhajil islamil haqqo dzaran barakallahu fikum. Ini merupakan ucapan orang-orang yang mohon maaf, safih. Orang-orang yang safih, yang menelantarkan manhaj Islam al-haq, ya, dibuang begitu saja pembahasan manhaj. Naam, banyak kita dapati ma'ahid atau bahkan majelis-majelis ta'lim, tempat-tempat kajian jarang sekali membahas tentang seputar manhaj. Akhirnya apa? Orang-orang yang ngaji di situ lemah manhajnya. Ya, kena angin fitnah sedikit saja sudah gampang terbawa. Nah, walaupun memang hidayah itu laisa biyadina nahnu wa laisa biyadi al-makhluqin, la innama al-hidayah biyadillah wal istiqamah kadzalik biyadillah, semuanya di jalan semuanya itu barakallahu fikum adalah murni di tangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sebagai makhluk upaya berusaha serta berupaya untuk mempelajarinya agar semakin menguat, ya, agar semakin menguat, kita pun semakin kuat dan semakin kokoh akan pengetahuan kita terhadap kesesatan dan penyimpangan. Maka mempelajari rududul ulama, karena memang hatinya seorang muslim, seorang sunni, enggak mungkin akan bisa bersih dari syubhat illa birududil ulama, kecuali dengan apa? Dengan bantahan dari para kif. Terus kemudian bantahan itu dikatakan apa? Mengeraskan hati. Dan beberapa poin-poin bantahan telah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Naam, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tersisa as-su'al at-tasi', pertanyaan ke-9 dan ke-10. Terakhir pertanyaan ke-10 dari risalah ini, risalah jinayatu at-tamayyu' ala al-manhaj as-salafi. Naam. Kita masih tersisa beberapa menit, kita manfaatkan untuk membaca pertanyaan dari pertanyaan yang ke-9. As-su'al at-tasi'. Pertanyaan ke-9. Yara ba'du man yadda'i as-salafiyyata annahu la budda min al-'amal al-jama'i wa ihtiwa'i asy-syababi bi hujjatin anna as-salafiyyina la ya'maluna wa anna syughlahum ar-rudud wa anna fihim shiddatun tunaffiru an-nasa anhum fal hadha min ad-da'ati as-salafiyyati fi shay'. Naam. Wahai Syekh, sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada atau mengklaim dirinya bermanhajus salafi, mengikuti dakwah as-salafiyah, annahu la budda minal amal al-jama'i. Ya, harus beramal amal jamaah. Wahtiwa'i syabab. Naam. Bihujjatin anna as-salafiyyina la ya'malun. Harus beramal mengerjakan amalan itu secara bersama-sama. Dzikir jamaah. Ya, terus kemudian amalan-amalan lagi secara juga berjamaah. Wahtiwa'i syabab. Barakallahu fikum. Bihujjatin anna as-salafiyyina la ya'malun. Maka dengan anggapan bahwasannya salafiyin enggak pernah beramal. Salafiyun, para pengikut manhajus salafi itu sibuknya itu ar-rudud, bantah, bantah dan bantah. Sibuk sama bantahan terus. Wa anna fihim shiddatan tunafirun nasa anhum. Dan bahwasannya mereka ini ada sikap ekstrim. Sikap keras yang membuat orang itu lari dari mereka. Fahal hadza min ad-da'wati as-salafiyyati fi syai'. Wahai Syekh, apakah yang seperti ini merupakan sedikit atau bagian dari ajaran dakwah as-salafiyah? Naam. Al-jawabu minhu rahimahullahu taala, maka jawaban beliau rahimahullah, aqulu hadzal qawlu yarudduhu umurun thalathah. Statement dan ucapan seperti ini paling tidaknya itu terbantah dari tiga sisi. Yang pertama, al-amrul awal, anna a'immatas sunnati bada'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam ilal yauma au ilal yaumi ala bayanil haqqi lin nasi na'am wan nasihati lil ummah. Perkara pertama, bantahan pertama, bahwasannya a'immatus sunnah, imam-imam bermanhaj ahlus sunnati wal jamaah, dimulai dari sejak zaman para sahabat Nabi. Beliau-beliaunya, para sahabat semuanya. Ilal yaum, sampai detik ini, sampai apa? Beliau menyampaikan nasihat ini. Menyampaikan penjelasan ini. Ala bayanil haqqi lin nas, berada di atas prinsip menyampaikan al-haq, menjelaskan al-haq kepada kaum muslimin, wan nasihah lil ummah, dan menyampaikan nasihat untuk umat ini agar terbentengi dan terselamatkan, terjauhkan dari yang namanya kesesatan dan penyimpangan. Nah, wa adzkuru hadzal athar, dan saya sebutkan athar ini, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wila al jahilin. Naam. Terjemahan dari hadis ini atau riwayat ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Waddah, barakallahu fikum, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri ini, insyaallah akan kita baca terjemahannya pada pertemuan berikutnya. Naam, mungkin sekian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Fa insyaallah, mudah-mudahan semoga Allah berikan kemudahan agar kita bisa melanjutkannya. Naam, materi-materi terakhir ini pada pertemuan yang mendatang biidznillahi taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.